Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Coba di siapa? Antum baca Johar. Hai Johar, baca Johar. Bab al-jaru, babul jari as-salih. Itu ya, bab tetangga yang baik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babun al-jaru as-salih. Nah, berarti babul jari as-salih. Babul jari as-salih. Nah. Haddathana Muhammad ibn Kathirin qala akhbarana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit qala haddathani Humailun an Nafi' ibn Abd al-Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al-muslimi al-maskanul wasi'u wal jaru salihu wal markabul hani'u. Taib langsung fikul hadis. Fikul hadithi al-awwalu al-jaru salihu ni'matun azimatun lil-mar'i yajibu alayhi ash-shukru lillahi ala dhalik wa kadhalika sa'atul manzili wal-markabul hani'u idha lam yushgil qalba raqibihi an dhikrillahi azza wa jalla wa huwa min ni'amillahil wasi'ati aidan. Naam. Baik, di hadis 116 Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala membawakan hadis di sini, kata beliau haddatsana Muhammad ibn Katsirin. Muhammad bin Katsir telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan akhbarana Sufyan. Sufyan telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami an Habibin ibni Abi Thabit. Haddatsana Humail an Nafi' ibn Abd al-Haris 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u. Di antara kebahagiaan seorang hamba muslim adalah ya, rumah yang lapang. Al-jaru as-salihu, tetangga yang soleh. Al-markabu al-hani, dan tunggangan atau kendaraan yang enak, yang nyaman. Ya, kata Syekh di sini di syarah fikul hadis, al-jaru as-salih nikmatun azimatun. Tetangga yang soleh adalah nikmat yang sangat besar. Lil mar'i, bagi seseorang, yajibu alaihi asyukri lillah, yang ia mesti mensyukurinya ini, bersyukur kepada Allah ala dalik, ya, atas hal ini, anugerah mendapatkan tetangga yang soleh. Oleh karena itu, kalau kita mau pindah rumah, itu yang kita lihat bukan rumahnya, tapi siapa tetangganya. Makanya dahulu orang-orang Arab punya pepatah, al-jar qobla dar, al-jar qobla dar. Dilihat dulu tetangga sebelum lihat rumah yang mau kita pindah ke situ. Ya, jadi dilihat dulu tetangganya siapa. Kalau mayoritas tetangganya adalah orang-orang sekuler, orang-orang kafir, ya, yang miara anjing semua, antum bakal keberisikan. Ya, yang gonggongan anjingnya itu yang harusnya ditertibkan oleh si Yakut. Bukannya azan yang ditertibkan dan disamakan lagi dengan gonggongan anjing, Allah musta'an. Nah, dilihat dulu siapa tetangganya. Kalau tetangganya kayak gitu, lah, nggak jadi kita pindah ke situ. Walaupun kita serak sama rumahnya, lokasinya strategis, rumahnya cakep dan seterusnya. Ya, nah ini, karena kalau kita dapat tetangga yang buruk, wah, ini min syaqawatil mar'i, di antara tanda kesengsaraan hidup seseorang. Dapat tetangga yang buruk, tiap hari nyetel dangdut, disco berisik, pagi-pagi kalau nyuci kendaraannya semua ke kita airnya, bekas sabun ya, hewan piaraannya buang kotoran di rumah kita, dia parkir sembarangan di depan rumah kita sehingga kita pun kesulitan untuk keluar rumah dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang ada pada dia. Ini musibah. Dan inilah diantara tanda kesengsaraan hidup seseorang. Gak nyaman dia. Ya, nah sebaliknya kalau dapat tetangga yang baik, yang soleh, nah itu tanda kebahagiaan. Ya, diantara tanda kebahagiaan, diantara nikmat yang besar yang wajib kita syukuri kepada Allah. Wa kadzalika sa'atul manzili. Demikian pula ya. Demikian pula rumah yang lapang. Ya. Al-markab ya, rumah yang lapang ini. Nah, Rasulullah SAW sendiri rumahnya kan sempit ya. Hujrah Aisyah. Sampai-sampai kalau Rasulullah SAW mau sholat, mau sujud, ada kaki Aisyah di situ. Sempit rumahnya. Apakah Rasul gak bahagia? Rasul bahagia dengan rumahnya? Iya. Nah, bagaimana dengan kaum muslimin yang rumahnya kecil-kecil, RSSS, rumah sangat-sangat sederhana, ya? Gimana itu? Bahagia gak mereka? Bahagia. Tapi kan rumahnya kecil. Nah, sa'ah, adzik, sempit, itu jangan dilihat dari sisi fisiknya aja. Banyak orang kafir, orang-orang fajir yang rumahnya luas, seluas padang golf. Antum tahu Ratu Elizabeth, rumahnya Istana Buckingham. Pernah kesana? Sama. Belum pernah kan? Rumahnya kayak apa? Wah, luas. Tapi apakah kebahagiaan yang dalam hadis ini ada pada Ratu Elizabeth? Atau pada orang-orang kafir yang rumahnya gedong, rumahnya seluas. Ya ini komplek Taman Sakinah ini Al-Hasan nih. Ada orang fajir yang rumahnya satu komplek segini. Ada kolam renang, ada pub, rumahnya ada pub. Lapangan basket, rumahnya ada, wah, alat gym lengkap semua. Garasinya aja bisa nampung 15-20 mobil. Ya. Rumahnya luas, namun ternyata dia gak bahagia. Dan lapangnya rumah tersebut tidak menandakan dia bahagia. Kenapa? Karena rumah tersebut terasa sempit untuk dia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Rasulullah SAW, para sahabat, kaum muslimin yang rumahnya kecil-kecil, namun di rumahnya dapat ditegakkan ibadah-ibadah sunnah. Istri-istri mereka menegakkan ibadah-ibadah wajib di rumah. Di rumah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Rumah itu lapang. Dan rumah orang-orang kafir yang fajir, yang kaya-kaya gede-gede, rumahnya kecil namun sempit untuk menegakkan satu rakaat saja. Enggak bisa sujud di rumah itu. Maka itu hakikatnya rumahnya adalah sempit. Jadi paham apa makna sempit dan lapang di sini. Ngerti sini? Barakallahu fikum. Dan kemudian kata Syekh, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman, tunggangan yang nyaman. Ya. Idza lam yushghil qalba raqibihi an dzikrillah azza wajal, apabila kendaraan tersebut, tunggangan tersebut tidak menyibukkan penunggangnya, orang yang mengendarainya, si empunya, dari mengingat Allah azza wajal. Fa huwa min ni'amillahi alwasi'ah aidan. Maka kendaraan yang nyaman ini juga diantara nikmat Allah yang luas juga. Kendaraan yang nyaman itu apa sih? Yang mewah? Enggak. Yang kita pakai di situ nyaman. Enggak banyak mogok, enggak banyak jajan. Ya. Untuk aktivitas kebaikan lancar. Dibawa ke masjid, oke. Dibawa taklim, oke. Dibawa cari duit, oke. Gak banyak jajan, cuman servis rutinan bulanan yang sewajarnya. dan tidak menyibukkan dia dari berzikir kepada Allah. Ya. Tidak melalaikan. Tidak melalaikan si empunya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kalau kendaraan yang nyaman tersebut adalah kendaraan mahal? Sama. Ya, kendaraan yang mahal. Boleh enggak punya kendaraan yang mahal? Boleh-boleh aja, asalkan dihisap masing-masing. Boleh, namun hukum masalahnya boleh, enggak haram. Ya. Makanya kalau ada ustaz punya motornya mahal-mahal, motor balap, enggak usah hasad. Alhamdulillah. Kita senang, dia senang dengan barang-barang yang mubah yang dia miliki. Oh. Jangan hasad. Jangan nyindir. Oh, ustaz kok motornya motor balap. Kan ada tuh ustaz yang motornya banyak ya. Alhamdulillah. Kalau kendaraan itu nyaman buat beliau, ya itu berarti bin sa'adatil mar'i, markabul hani. Ya. Apalagi kalau memang beliau pengen dengan ustaz, dengan kendaraan tersebut bisa menghantarkan ke tempat-tempat kebaikan dengan cepat. Ya monggo, gak usah nyindir. Emangnya ustaz mesti pakai sepeda ontel semua? Ya. Mesti zuhud gitu. Apa sih makna zuhud? Berarti gak paham makna zuhud itu apa. Ya. Hai barakallahu fikum. Ah. Namun kalau kendaraan mahal tersebut, jangan sampai lalai dari mengingat Allah, apalagi sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Enggak boleh. Ya. Jangan mentang-mentang naik kendaraan keren, pasti lampu merah. Wah, ini mobil gua nih. Motor gua nih, cakep kan? Nah, ini udah ujub takabur, enggak jadi nikmat itu. Ya. Taib. Jadi penjelasan saya di sini bagus. Idza lam yusghil qalba raqibih. Apabila tidak menyibukkan ya hati si penunggangnya atau si pengendaranya. Ya. Ini kendaraan yang hani, yang nyaman, enggak banyak jajan. Cuman kalau kita punya motor dikit-dikit rusak. Dah lem biru aja dah. Kenapa? Ah, ini enggak hani ini. Enggak nyaman ini. Nah, ini berarti ada tanda keburukan yang apa di diri kita. Karena min syaqawatil mar'i, di antara keburukan, tanda keburukan seorang ialah punya kendaraan yang buruk. Nah, kita kemudian masuk ke hadis berikutnya ya. Hadis 117. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Shadaqah qala akhbaran Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ijlan an Sa'idin an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min jari su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwalu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk, fi daril maqam, di negeri akhirat, fa inna jarad dunya yatahawwalu, karena tetangga di dunia itu suka berubah-ubah. Naam, dibaca lagi Jauhar syarahnya. Syarhul kalimati darul muqami ay darul iqamati li anna al jara as-sayya fi daril iqamati ahaqqu bil isti'adati minhu li tatabu'il adha minhu wala yazulu anhu dhannul adha fi kulli halin wa hiya ashaddu minal adha. Baik. Kemudian kata Syekh, darul muqam yaitu darul iqamah, li'annar jara as-sayyi'a fi daril iqamah. Ya. Darul muqam ini bukan darul akhirat ya. Darul iqamah, dar negeri yang kita tinggal di situ. Ya. Karena tetangga yang buruk, fi daril iqamah, di negeri yang kita tinggal di situ, ahakku bil isti'adati minhu, itu lebih berhak untuk kita berlindung, ya, meminta perlindungan kepada Allah darinya. Litatabu il adza minhu, karena banyaknya keburukan yang berturut-turut nanti dari orang tersebut. Ya, wala yazulu anhu dhannul adza fi kulli hal wa hi ashaddu minal adza, dan tidak hilang dugaan keburukan pada setiap keadaan, dan itu lebih buruk daripada sekedar gangguan. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, haddatsana Makhladun ibnu Malikin qala haddatsana Abdurrahman ibnu Maghra qala haddatsana Buraidah qala haddatsana Buraidah bin Abdullah an Burdata an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Rasulullah SAW bersabda, tidak tegak hari kiamat hingga seseorang membunuh tetangganya, ya dan billah, dan membunuh saudaranya, saudara kandung, dan membunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini diantara tanda hari kiamat. Ya, tidak tegak hari kiamat sampai nanti ada orang yang membunuh tetangganya, saudaranya, atau bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Baca syarahnya. Fikul hadithi al-awwalu min ashrati sa'ati as-sughra suyu'ul qatli wala ya'ni hadha muqatalatal muslimina al-kuffara wa innama huwa qatlul muslimina lil muslimina yaqtulu ba'duhum ba'dun. Baik. Nah, fikul hadith, dari hadis ini, min ashrat, ashrat itu jamak dari apa? Syartun. Hah? Jamak dari syarat, tanda, alamah. Ya, tanda alamah. Di antara tanda-tanda as-sa'atil sugra, ya, tanda-tanda kiamat yang kecil ialah suyu'ul qatli, merajalelanya, tersebarnya pembunuhan. Wala ya'ni hadha muqatalatal muslimina al-kuffara. Apa i'rabnya al-kuffara? Johar tadi bacanya al-kuffara, apa i'rabnya? Na'ad dari al-muslimin. Hah? Na'ad. Bukan. Maf'ul bih dari muqatalah. Kalau maf'ul bih dari ya'na, ya muqatalahnya. Ya, dan bukanlah maksudnya ini, ya, pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, bukan itu maksudnya. Wa innama huwa qatlul muslimina lil muslimin. Namun itu pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya. Nah, apalagi terlebih zaman sekarang. Senggol bacok katanya. Nah, darah itu murah sekarang. Ya, orang nggak peduli lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara dekatnya hari kiamat. Yaqtulu ba'duhum ba'da, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Ya, apalagi juga dalam hadis ini disebutkan sampai seorang nanti bisa membunuh bapaknya. Na'udzubillah. Ya, bapaknya muslim, anaknya muslim, bunuh ibunya. Na'udzubillah. Ini ngeri ini, ya. Baik. Kemudian bab la yu'zi jarahu. Bab seseorang tidak memberi gangguan, tidak menyakiti tetangganya. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairata qala sami'tu Aba Hurairata yaqulu qila lin nabi, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu inna fulanatan, sesungguhnya si fulanah, taqumul laila wa tasumun nahara, dia salat malam dia puasa sunnah di siang hari. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dia berbuat kebaikan. Dia bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha, namun dia menyakiti tetangganya. Dengan apa? Bilisaniha, dengan lisannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi si wanita tadi. Hiya min ahlin nar, dia adalah wanita penduduk neraka. Qalu, para sahabat bertanya lagi, wa fulanatan, ini ma'tuf ya, kepada tadi apa? Inna fulana, gitu ya. Atau boleh kita juga inna fulana wa fulanatan tusalli al-maktubata, si fulana dia cuma sholat wajib aja. Wa tasaddaqa bi aswar, dia bersedekah dengan keju kering, ya sedekahnya sedikit. Wala tu'zi ahadan, namun tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, maka Rasulullah SAW menyatakan, wanita ini adalah penduduk surga. Nah, gantian Rian dibaca syarhul kalimat dan fikul hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul kalimat aswaru jam'u surin sawrin jam'u thawrin wa hiya qit'atun min al-aqati wa hiya rajubnu al-mujaffafu fi qur hadithi al-awwaru kafur ada anil jirani min asbabi dukhulil jannati athani ta'kidul haqqi dijari liwa'idihi sallallahu alaihi wasallam bin nari lil marati allati tu'udhi al-jirana ma'a annaha tahtamu bin nawafiri as-salati wasiyami fatlan anil faraidi. Al-thalithu bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam birjannati lil mar'ati allati la tu'di ahadan ma'a annaha taqtasiru alal faraidi dunan nawafiri minal a'mari wal dalika bibarakati ihsaniha ila jironiha. Nah, kemudian kata Syekh syarhul kalimat, wanita tadi dia hanya sholat wajib, bersedekah dengan aswar. Apa itu aswar? Jam'u sawrin. Apa itu sawr? Wahia kit'atun minal aqad, dia adalah sepotong dari aqad. Aqad itu apa? Wahua al-jubnu al-mujaffafu. Aqad itu adalah keju yang dikeringkan. Jadi sepotong keju aja, ya, dengan beberapa potong keju yang kering dia bersedekah. Dia puasa, dia mengamalkan amalan yang wajib aja, bersedekah cuma sedikit. Namun ada amalan besar dia, wala tu'zi ahada. Dia tidak menyakiti siapapun, tetangganya enggak dia sakiti. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, hiya min ahlil jannah. Wanita itu adalah ahlu surga. Ini penting, ini dobitnya itu, ketentuannya itu adalah berbuat baik tetangga apa enggak. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza qala jiranuka faqad ahsanta, faqad ahsanta. Kalau tetanggamu bilang kamu berbuat baik, berarti kamu memang betul berbuat baik. Wa idza qalu faqad asata, ya, faqad asata. Namun jika tetangga mau mengatakan, ya, kamu itu berbuat buruk, berarti memang benar kamu berbuat buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Taib. Namun yang mengatakan di sini adalah tetangga yang soleh, ya. Karena ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran hak dan batil, menurut persepsi orang berbeda-beda. Persepsi tetangga yang fajir enggak dianggap. Karena tetangga yang fajir melihat seorang yang fajir, melihat tetangganya yang soleh, menurut dia itu tetangganya gak asik. Gitu ya. ini orang nih pejahat dia. Punya tetangga soleh, menurut dia ini nggak asik. Ya, nggak pernah nyetel disco dangdut kenceng-kenceng, nggak mau nongkrong, ya sampai larut malam ketawa cekikikan di pos sapam. Ya, nah jadi acuan dalam hadis yang tadi saya bacakan dari hadis surat Ahmad, idza qala jiranuka ay jiranuka as-salih, yang dikatakan oleh para ulama, jika tetanggamu mengatakan, tetangga yang soleh mengatakan, ya faqad qad ahsanta, faqad ahsanta, kata tetangga yang soleh, kamu sudah berbuat baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahsanta, berarti betul kamu berbuat baik. Namun wa idza qalu qad asata, faqad asata, namun kalau mereka mengatakan engkau berbuat buruk, maka berarti betul engkau berbuat buruk. Siapa ini tetangga yang dimaksud, yang jadi acuan timbangannya? Tetangga yang soleh. Ya, paham gak disini? Apalagi tetangganya kafir, si pulan yang muslim gimana bu? Ya, hah? Dia apaan? Gak mau, saya natalan gak mau ngucapin natal. Dia buruk itu. Nah, apa kayak gitu kita jadi acuan? Ya, enggak. Justru bagus. Tetangga si kafir tadi yang katanya, dia kalau saya natalan gak mau ngucapin natal. Nah, berarti dia yang bagus ibu, ibu kafir. Itu misalkan begitu. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, fikul hadis kata Syekh, al-awwal kafful adha 'anil jiran min asbabi dukhulil jannah. Nah, menahan atau tidak memberikan gangguan, menahan gangguan, tidak menyakiti tetangga, di antara sebab masuknya surga. As-sani, ini baru menahan gangguan. Gimana kalau kebaikan yang lain? Kebaikan yang lain terhadap tetangga itu apa sih? Ada tiga yang sering kita ulang-ulang. Ya, yaitu kaful adha 'anil jiran, tidak memberikan gangguan pada tetangga. Kemudian berbuat kebaikan kepada tetangga. Dan yang ketiga apa? Bersabar atas keburukan tetangga. Ini baru satu aja di antara sebab masuk surga. Kalau apalagi dua lagi, sehingga komplit. Namun yang terakhir ini kalau dia punya tetangga yang buruk, ya, na'udzubillah min jari su, ya, kita berlindung pada Allah dari tetangga yang buruk. Tapi kalaupun ada, dia bersabar, nah ini berarti kebaikan buat dia. Ya, barakallahu fik. Ya. As-sani ta'kidu haqqil jiwar, haqqil jar liwa'idihi sallallahu alaihi wasallam bin nar. Penegasan hak tetangga terkait atau berdasarkan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka, ancaman neraka lil mar'ati allati tu'dhi al-jirana. Ya, bagi wanita yang dia menyakiti tetangganya, ma'a annaha tahtammu binawafiris salati wasiyah, padahal wanita tadi sangat memperhatikan ibadah-ibadah sholat sunnah, puasa sunnah, fadlan anil faraidi, apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Ya, as-salis yang ketiga, bisyaratun Nabi SAW bil jannati lil mar'i allati la tu'dhi ahada. Yang ketiga, kabar gembira dari Nabi SAW dengan adanya surga, balasan surga bagi wanita yang tidak menyakiti tetangganya. Karena itulah sifat seorang muslim. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanih wa yadih. Seorang muslim itu ialah yang kaum muslimun yang lain yang selamat dari lisan dan tangannya, dari keburukan lisan dan tangannya. Ya, yeah. Bisyaratun Nabi SAW bil jannati lil mar'ati allati la tu'dhi ahada ma'a annaha taqtasiru 'alal fara'id, padahal wanita tadi hanya sebatas mengerjakan amalan-amalan yang wajib, dunan nawafil minal amal, tanpa amalan-amalan yang sunnah seperti wanita yang pertama. Wa dzalika bi barakati ihsaniha, yang dimiliki itu karena keberkahan kebaikan dia, ila jiraniha, kepada tetangganya. Itu apa kebaikannya? Sebenarnya gak ngapa-ngapain, cuma dia tidak memberikan gangguan mudarat untuk tetangga. Apakah menyakiti tetangga dengan lisan atau dengan tangan? Bisa dipahami sini, ya? Tabarakallahu fikum. Ya. Cukup ya. Nanti kita lanjut ke hadis ke 120. 120 panjang ini. Ini 120, 121 ahad depan. Ahad depan balik lagi di waktu asar mungkin kali ya. Karena ahad depan itu saya ada kondangan ke Bandung dengan santri-santri lama. Karena ada seorang santri lama yang alumni mahad menikah insya Allah. Temannya Faris, temannya Isa, temannya Fikri. Faris, Faris tar dia nikahnya. Ya, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.